أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. قال الإمام السعدي رحمة الله عليه وقالوا يا أيها العزيز وهي orang yang mulia atau tuan atau yang semisalnya panggilan ini kepada Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, mereka yakni ikhwatu Yusuf, innalahu aban syaikhan kabira, sesungguhnya Bunyamin ini memiliki ayah yang sudah tua, wa innahu la yasbir anhu, saya syuk alaihi firaquh, dan ayahnya ini tidak bisa bersabar atas kepergian anaknya yaitu Bunyamin, wa saya syuk alaihi firaquh, dan merasa berat ketika berpisah dengan Bunyamin. Fakhudh ahadana makana inna naraka minal muhsinin. Kalau begitu, gantikanlah dia dengan kami, salah satu di antara kami menggantikan Bunyamin ini. Artinya jangan diambil Bunyamin ini. Biar kami saja, salah satu di antara kami sebagai tebusannya, sebagai gantinya, karena dia memiliki ayah yang sudah tua dan merasa berat, apalagi kalau berpisah. Nah, dan terlebih berpisah dengan nah saudaranya yaitu Yusuf yang sudah lama. Fakhudh ahadana makana, kalau begitu kami mohon untuk digantikan saja salah satu di antara kami, dan kami melihat engkau adalah termasuk orang-orang yang berbuat baik, mahsin, berbuat ihsan kepada Allah dan ihsan kepada makhluk. Fa ahsin ilaina wa ila abina bidzalik, maka berbuat baiklah kepada kami dan kepada ayah kami dengan melakukan hal ini. Faqala Yusuf, maka Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam mengatakan, ma'adallah, na'udzubillah, an na'khudha illa man wajadna mata'ana indah, kami tidak akan mengambil, menahan seseorang kecuali kami mendapatkan barang kami di barang bawaannya. Karena berlebihan, karena orang yang enggak salah ya enggak mungkin kita tahan. Kalau kita tahan, hadza dzulmun minna, ini bentuk kezaliman dari kami. Law akhadna al-bari bi dzambin ma wajadna mata'ana indah wa lam yakhul man sariqa kullu hadza taharrus min al-kadhib, sehingga kami tidak akan menahan seorang yang tidak mengambil barang, ya, yang dia tidak mengambil, ya, barang kami, tidak ada dosa, ngapain kita tahan? Ya, kalau kita tahan, bentuk dari kezaliman. Nah, terlebih yang berlepas diri, yang tidak berbuat kesalahan. Man wajadna mata'ana inda walam yakul man sariqa. Di sini tidak disebutkan, ya, kami tidak menahan orang yang mencuri. Ya, ini mura'at al-fadh, memperhatikan, memilih kalimat yang benar. Ini penting dalam Al-Quran dan Sunnah. Kullu hadza taharruz minal kadzib, ini semua untuk menjaga dari kedustaan. Inna idzan ain akhadna ghair man wajadna fi rahlih la zalimun. Kalau kami menahan seseorang yang tidak mengambil barang apapun, maka niscaya kami ada termasuk orang yang zalim. Haitsu wada'na al-'uqubata fi ghairi mawdi'iha, menempatkan hukuman bukan pada tempatnya. Dan Nabiullah Yusuf alaihissalam tidak mau berbuat hal ini. Ini termasuk minal adl. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.